Semoga bahagia mempelai berdua, menyatukan cinta, melakukan sunnahnya. Semoga barokah diridai Allah, hidup indah, sakinah mawaddah rahmah. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru.